Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubul Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asyadi rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith tsani asyar, hadith yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat, kuat jasadnya, kuat imannya, kuat amal solehnya, khairun adalah lebih baik, wa ahabbu dan lebih dicintai ila Allah, lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah, lemah keimanannya, lemah amal solehnya, lemah jasadnya. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap mukmin, baik yang kuat maupun yang lemah, khairun adalah lebih baik. Jadi orang mukmin adalah khair. Orang mukmin itu baik. Apakah dia itu kuat ataukah lemah, padanya terdapat kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu, baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Semangat untuk melakukan perkara-perkara yang memberikan manfaat yang berguna, baik berguna di dunia ataupun berguna di akhirat. Rasulullah memerintahkan untuk semangat. Ihris, bersemangatlah engkau untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat, baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ketika kita semangat melakukan satu perbuatan, satu amalan yang memberikan manfaat kepada kita, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan merasa cukup dengan apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kepandaian, mungkin kecerdasan, mungkin banyaknya harta, atau banyaknya teman. Jangan merasa cukup, tapi mintalah pertolongan kepada Allah ketika melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Jangan mengandalkan kepada diri sendiri, tapi minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Saya tidak mampu, apa saya bisa ya? Jangan merasa lemah, tapi berupaya dan berusaha. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu, sudah berusaha, berupaya, minta pertolongan, kemudian menimpa kepada kita sesuatu, perkara yang tidak disenangi, fala takul, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, kalau seandainya aku melakukan demikian maka akan demikian dan demikian, kalau saya tidak berangkat saya tidak akan jatuh, kalau saya tidak memanjat saya tidak akan jatuh, dan seterusnya. Jangan mengatakan seandainya, walakin, akan tetapi kul, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah yang menentukannya, dan apa yang Allah inginkan fa'al, maka Allah akan melakukannya. Apapun yang diinginkan oleh Allah akan dilakukan oleh Allah. Itu semua berdasarkan takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rumah, berangkat, kemudian jatuh, itu takdir ketentuan Allah. Bermain kemudian jatuh, sakit, itu takdir ketentuan Allah. Bukan berarti kalau saya tidak bermain, saya tidak sakit. Kalau saya tidak naik motor, saya tidak jatuh. Itu semua sudah takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menimpa kepada kita sesuatu, maka itu semuanya adalah dengan takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan seandainya. Fa'innalau taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya, berandai-andai, itu akan membuka amalan syaitan, membuka pintu syaitan untuk memberikan was-was kepadanya. Qala rawahu muslimun, hadis riwayat Muslim rahimahullah. Qala Syabdur Rahman As-Sa'di rahimahullah, hadzal hadits ishtamala ala usulin 'azimatin wa kalimatin jami'atin. Hadis ini, hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim, ini mengandung, mencakup pokok-pokok perkara yang besar. Demikian juga mencakup kalimat-kalimat, kata-kata yang mencakup banyak perkara. Hadis ini terkandung di dalamnya pokok-pokok perkara yang besar. Demikian juga terkandung di dalamnya kalimat-kalimat, kata-kata yang mencakup banyak perkara. Faminha, di antara pokok-pokok yang besar tersebut adalah isbatu al-mahabbati lillah, penetapan mahabbah bagi Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat apa? Al-mahabbah, cinta. Menetapkan sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan apa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah, wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Di sini Allah memiliki sifat apa? Mencintai. Cinta, dan cinta itu adalah sifat, di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan sifat al-fi'liyah, sebagaimana yang sudah kita lewati, bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi apa? Apa? Dua, apa itu? Fi'liyah dan zatiyah. Zatiyah ini la tanfaku anillah. Sifat zatiyah ini tidak terpisah dari Allah. Tidak terpisah dari Allah. Terus menerus Allah bersifat dengan sifat tersebut. Adapun fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan apa? Masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menginginkan, maka Allah melakukannya. Seperti cinta. Ini sifat al-fi'liyah. Qala wa annaha muta'alliqatun bimahbubatihi. Dan sifat mahabbah bagi Allah, ini muta'alliqah, berkaitan dengan al-mahbubat, dengan yang dicintai. Jadi sifat cinta Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan yang dicintai. Wabiman qama biha. Demikian juga muta'alliqah berkaitan dengan siapa orang yang menunaikan sifat-sifat yang dicintai tersebut. Qala wa jalla ala annaha tata'allaku bi iradatihi wa masyiatih. Dan hadis ini menunjukkan atas bahwasanya sifat mahabbah Allah itu berkaitan dengan iradah, keinginan Allah dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat cinta bagi Allah ini berkaitan dengan yang dicintai. Demikian juga berkaitan dengan orang yang menunaikan perkara-perkara yang dicintai tersebut. Dan sifat cinta Allah, mahabbah Allah, ini berkaitan dengan iradah dan masyiah Allah. Wa aidan tatafadalu. Dan juga sifat mahabbah ini apa? Tatafadalu, bertingkat-tingkat. Allah mencintai, sebagaimana dalam hadis ini, mencintai seorang mukmin yang kuat. Kecintaannya sangat besar. Demikian juga Allah mencintai seorang mukmin yang lemah. Kecintaan Allah kepada mukmin yang kuat ini lebih besar dibandingkan kecintaan kepada mukmin yang lemah. Demikian juga Allah mencintai seseorang, kecintaan seorang dengan yang lainnya ini berbeda. Tidak apa? Tidak sama. Tatafadhal, bertingkat-tingkat. Berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya. Wa mahabbatu lil mu'min al-qawi a'dhamu min mahabbatihi lil mu'min ad-dha'if. Maka kecintaan Allah terhadap seorang mukmin yang kuat ini lebih besar dibandingkan kecintaan Allah kepada mukmin yang lemah. Sudah. Belum kok. Nah. Mana ini? Tadi dulu. Kecintaan Allah kepada mukmin yang kuat, kuat jasadnya, kuat imannya, kuat amal solehnya, kuat ibadahnya, ini lebih besar daripada kecintaan Allah kepada mukmin yang lemah, lemah jasadnya, lemah ibadahnya, lemah keimanannya, lemah ketaatannya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan Allah itu bertingkat-tingkat atau berbeda-beda. Qala rahimahullah wa dalla al-hadithu ala. Dan hadis ini menunjukkan atas annal iman yashmalu al-aqaida al-qalbiyata wal-aqwala wal-af'al. Sesungguhnya iman itu mencakup aqaid, keyakinan-keyakinan al-qalbiyah, keyakinan-keyakinan hati, keimanan-keimanan hati. Demikian juga iman itu mencakup al-aqwal, perkataan-perkataan, wal-af'al, dan perbuatan-perbuatan. Jadi kandungan dari iman adalah apa? keyakinan hati, demikian juga perkataan lisan dan amal perbuatan, sebagaimana ini makna iman menurut siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata ahlu sunnah wal jamaah? Al-iman apa? I'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Itu iman. Jadi iman itu mencakup tiga perkara: keyakinan yang ada dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Itu iman. Dan itu qala kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah sebagaimana madhhab ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan ahlu sunnah? Kenapa dikatakan ahlu sunnah? Haidar, kenapa dikatakan ahlu sunnah? Karena berpegang teguh dengan sunnah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Berpegang teguh, bukan sekedar mempelajari dan tahu, tapi apa? Mempelajari dan tahu serta berpegang teguh, dipegang kuat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara. Kenapa dinamakan al-jamaah? Faiz, sudah belum al-jamaah? Belum. Sudah belum, Ken? Belum. Yakin belum? Belum, Mas. Sudah. Di mana? Kelas 6 sudah. Oh, sudah ya. Apa dulu al-jamaah? Apa dulu? Mas Yusuf. Sudah sama di kelas 6, apa Mas? Sudah lupa. Iya. Apa Mas? Al-jamaah. Kenapa dikatakan al-jamaah ahlu sunnah wal jamaah? Karena mereka bersatu, berkumpul di atas apa? Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tidak berpecah belah, tidak memecah belah dari jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka bersatu, berkumpul, berjamaah di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara iman? Iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Fa innal imana mit'un wa sab'una syu'batan. Maka sesungguhnya iman itu adalah mit'un. Mit'un itu apa? Bid'un dengan kasrah ya, jangan lupa. Bid'un dengan kasrah. 70 cabang syu'bah itu cabang lah. Kalau bid'un Mas Yusuf, bid'un jangan salah harokat ya. Bid'un loh, kalau salah harokat nanti salah artinya ya. Apa Sri? Bid'un. Innal imana bitun sab'una syu'batan. Bitun apa Mas? Tiga sampai sembilan. Bitun hitungan tiga sampai sembilan. Itu kalau dengan kasrah. Kalau dengan dhamma, bitun. Apa dulu Mas Bi? Dalam hadis itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Hadis keberapa itu? Oh, apa sudah ada. Pais. Sudah belum itu? Belum. Oh ya, shadaqah belum. Apa Mas Fati? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah itu ya. Hadis berapa itu Mas Bi? Pokoknya sudah lewat itu ya. Wa fi bud'i ahadikum wa bud'i ahadikum, hubungan suami istri, bud pun adalah jima, hubungan suami istri. Maka antara kasrah dengan dhamma artinya berbeda. Kalau bud pun adalah hitungan 3 sampai 9. Maka dikatakan di sini iman itu adalah bid'un wa sab'una su'batan. Bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu terdiri dari berapa? 70 lebih cabang. Dalam hadis yang lain, sittun, 60 lebih cabang. Cabangnya berapa? Berarti 73, 74, 77, sampai 79. Cabang-cabang keimanan itu menunjukkan kalau iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Kenapa? Cabangnya banyak. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja, harus diketahui maknanya. Maka syarat la ilaha illallah, syaratnya ada berapa kemarin Muhammad? Syarat la ilaha illallah berapa? 7 atau 8. Kemarin baru belajar soalnya ya. Baru kita baca ketika di Pacitan ya. Yang pertama apa Mas? Ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah. Tahu maknanya apa? Maknanya kira-kira apa? La ilaha illallah itu Mas Teguh. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Itu makna yang benar. Ya. Di sana ada makna yang dulu ketika kita kecil tersebar. Siapa yang menyebarkan? Coba Mas Kapten. Dulu menjadi pecandunya enggak? Romai Rama. Apa? La ilaha illallah. Apa artinya Romai Rama? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemutan Mas. Sebenarnya Romai Rama itu loh. Nah, makna yang benar adalah tidak ada sembahan yang hak yang benar untuk disembah selain Allah. Rukunnya ada berapa? La ilaha illallah. Ada berapa? Ada 2. An-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Dan seterusnya. Ini yang paling apa? Tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza an-tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah batu ataukah kayu atau yang semisalnya, termasuk sampah. Kalau sampah ini mengganggu di jalan, berarti apa? Menyingkirkannya, berarti nyapu jalan. Itu termasuk iman. Membersihkan jalan dari gangguan, ini termasuk keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu, rasa malu itu cabang dari keimanan. Qala wa hadhihi syu'ab allati tarju ila al-a'mal al-fatira wa dha'ira kulluha minal iman. Dan cabang-cabang ini, yang cabang-cabang itu kembali kepada amal-amal yang batin maupun yang lahir, seluruhnya termasuk dari keimanan. Faman qama biha haqqal qiyam, maka barang siapa yang menunaikan cabang-cabang keimanan tersebut, haqqal qiyam, dengan sebenar-benar penunaian, menunaikannya dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya, وَكَمَّلَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Dan dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. وَكَمَّلَ غَيْرَهُ بِالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ. Dan menyempurnakan orang lain dengan menasihati dalam perkara kebenaran. وَتَوَاصِي بِالصَّبْرِ. Dan menasihati dalam perkara kesabaran. فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيِّ الَّذِي حَازَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ. Maka dia seorang mukmin yang kuat, yang meraih apa? Tingkatan keimanan yang paling tinggi. Siapa tadi? Orang yang menunaikan cabang-cabang keimanan dengan sebenar-benarnya. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Menunaikan apa? La ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Kemudian menyempurnakan dirinya dengan ilmu, belajar dan amal soleh. Demikian juga apa? Menasihati orang lain untuk berada di atas kebenaran dan menasihati orang lain untuk tetap apa? Bersabar. Orang yang seperti itu adalah seorang mukmin yang kuat, yang berada dan memperoleh apa? Pada tingkatan keimanan yang paling a'la, yang paling tinggi. Wa man lam yasil ila hadhihi al-martabah, dan barang siapa yang tidak sampai kepada derajat ini, menunaikan apa? Cabang-cabang keimanan tadi tidak sempurna, tidak sesungguhnya. Demikian juga tidak menyempurnakan dirinya dengan ilmu, sedikit amal solehnya, nasihat kepada orang lain juga sedikit, nasihat untuk berada di atas kebenaran sedikit atau bahkan tidak, maka apa? Dia adalah al-mu'minun dha'if. Dia termasuk seorang mukmin yang lemah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang mukmin yang kuat. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.